Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Aunul Hadis Shomad Syarah Al-Adabil Mufrad, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang bab yang dibahas oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala yang berkaitan dengan tercelanya sifat tercelanya sifat al-baghi, ay melampaui batas atau berbuat qadzaliman. Dan telah kita ambil beberapa hadis-hadis dan asar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang tercelanya sifat tersebut. Demikian pula ancaman yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi pelaku kezaliman atau orang-orang yang suka melampaui batas. Sekarang kita lanjutkan hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-592. Qala al-Mu'allif الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد ابن عبيد ابن ميمون قال حدثنا مسكين ابن بكير الحذاء الحراني عن جعفر ابن برقان عن يزيد ابن الأصم سند حديثنا sampai kepada يزيد ابن الأصم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول, yang mana beliau mendengar telah berkata, aku telah mendengar sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, beliau yaqulu mengatakan, yubsyiru ahadukum al-qadzata fi aini akhihi, salah seorang di antara kalian yubsyir itu bisa melihat al-qadzata al-qadzah ay al-adza al-yasir alladhi yakunu fil ain, ay kotoran yang ada di mata, kotoran mata. Fi aini akhihi, yang ada di mata saudaranya. Wa yansa al-jizla awil jid'a fi aini nafsih, dalam keadaan dia melupakan al-jizla, itu kayu yang besar. Awil jid'a, al-jid'a maknanya adalah pelepah kurma. Fi aini nafsih, di matanya sendiri. Yubsyiru ahadukum al-qadzah, ay kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, salah seorang di antara kalian bisa melihat nam kotoran mata yang kecil yang ada di mata saudaranya, dalam keadaan dia tidak melihat, melupakan nam al-qadzah, nam al-jidal atau al-jid, kayu yang besar, sesuatu yang besar yang orang lain saja bisa melihat, dalam keadaan itu ada di hadapan matanya, ada di matanya, dalam keadaan dia tidak melihatnya. 6. Qala Abu Ubaid, al-jidlu al-khashabatul aliyah al-kabirah. Berkata Abu Ubaid, al-jidlu itu adalah al-khashabah al-aliyah al-kabirah, kayu yang tinggi, yang besar, yang ada di mata sendiri dia tidak kelihatan. Tapi nam ketika ada kotoran yang kecil yang ada di mata saudaranya, dia bisa melihatnya. Yang mana ini sering nam dalam bahasa kita disebut dengan apa? Nam gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, tapi semut di seberang lautan bisa kelihatan. Ini adalah sifat mereka, orang-orang yang suka mencari-cari aib saudaranya, suka mencari-cari aib kesalahan orang lain dalam keadaan dia tidak memperhatikan dirinya yang memiliki banyak kesalahan, memiliki banyak kekurangan. Dia tidak berusaha untuk memperbaikinya, malah sukanya mencari-cari aib orang lain dan tatabbu'ul aurat, mencari-cari kesalahan orang lain. Lalu apa kesesuaian bab ini dengan bab al-baghi dibahas oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala? Ay, kebanyakan mereka sifat-sifat orang-orang yang sombong, orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang suka berbuat kezaliman, adalah demikian. Suka mencari-cari kesalahan orang lain. Suka mencari kekurangan-kekurangan saudaranya untuk dijatuhkan, untuk direndahkan dalam keadaan dirinya. Memiliki banyak kesalahan, memiliki banyak kekurangan, dalam keadaan dia tidak mau memperbaiki dirinya. Ini sifat al-baghi, orang-orang yang berbuat kezaliman atau orang-orang yang melampaui batas, sebagaimana disebutkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Kita baca penjelasan Asy-Syarih rahimahullahu ta'ala. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Marqali rahimahullah, dalla hadzal atharu ala wujubil ishtighal bi'uyubin nafs qabla uyubil ghair. Asar ini, yaitu asarnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, menunjukkan tentang wajibnya untuk seseorang itu menyibukkan diri dengan aib-aib dirinya sendiri, kesalahan-kesalahan yang ada pada dirinya sendiri, sebelum aib orang lain, kesalahan orang lain. Tidak perlu dia cari-cari, tidak perlu dia catat, tidak perlu dia tatabu. Yang wajib bagi seseorang adalah mengurusi dirinya sendiri. Apa yang telah dia perbuat, apa yang telah dia lakukan, apakah dia sudah melakukan amalan ketaatan atau sebaliknya makalah dia melakukan kemaksiatan. Hendaknya masing-masing orang, masing-masing hamba adalah al-ishtighal, menyibukkan diri dengan aibnya masing-masing. Qala wa minal ghaflatil baghidah an yataghafala al-muslimu amma fihi minal uyub wa yata'akhkhar an mu'alajatiha wa yaqbalu ala naqdil akharin wa in kanat uyubuhu akthar wa a'dham min uyubihim. Wa minal ghaflah al-baghidah, dan yang termasuk dari kelalaian yang sangat dibenci, kelalaian yang sangat dibenci adalah an yataghafala al-muslim, seorang muslim itu melupakan, tidak mau peduli dengan apa-apa yang ada pada dirinya dari aib dan kesalahan atau kecacatan, dan dia menunda-nunda untuk memperbaikinya. Intinya dia tidak mau memperhatikan dirinya sendiri, tidak mau introspeksi diri. Apakah kesalahan yang telah dia perbuat, apakah kekurangan yang ada pada dirinya, sehingga ketika dia sadar atas kekurangan dan kesalahannya, hendaknya dia harus segera bertaubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbaiki amalannya supaya lebih baik dari hari yang sebelumnya. Ini seharusnya, tapi tidak. Kelalaian yang paling dibenci adalah dia tidak mau tahu, tidak peduli dengan kesalahan dan aib yang ada pada dirinya dan tidak mau memperbaikinya. Bahkan dia yakbal ala naqdil akharin, dia semangat ketika mencari aib dan kesalahan orang lain untuk dijatuhkan atau untuk direndahkan. Meskipun keadaan aib-aibnya dan kesalahannya itu lebih banyak dan lebih besar daripada kesalahan dan aib yang ada pada saudaranya, wal iyadzu billah. Tidak sepantasnya demikian seorang muslim, terlebih seorang thalabul ilm, seorang penuntut ilmu, hendaknya dia fokus, hendaknya dia terus menerus untuk memperbaiki dirinya, memperhatikan dirinya sendiri daripada orang lain. Qala wal wajibu 'alal muslim wal muslimah huwal jadd wal ijtihad fi rad'in nafsi an hawaha fi maharimillah wa ma'a dzalika mujahadatul akharin bi da'watihim illallah. Dan yang wajib bagi seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, itu adalah hendaknya dia bersemangat terus berupaya untuk mengendalikan jiwanya dari hawa nafsunya pada perkara yang berkaitan dengan keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dia biarkan dirinya mengikuti hawa nafsunya untuk mengerjakan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus dia harus bisa mengendalikan jiwanya supaya tidak memperturuti hawa nafsunya. Dan disertai dengan itu semua, mujahadatul akharina bidakwatihim illallah. Untuknya dia bisa berupaya pula mendakwahkan orang lain supaya bisa masuk atau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Liyatakhallasu minadz-dzunubil lati tuskilul dhuhur wa yuqbilu 'ala at-tha'ati allati biha tuskal al-mawazin wa tuqtasam manazirul jannah wa yunal al-muslim wa yanalul muslimu ridallah. Yang mana tujuannya adalah supaya mereka, supaya seorang hamba bisa terbebas, terlepas dari dosa-dosa yang bisa memberatkan punggung, yang bisa memberatkan seseorang, yang bisa memberatkan dirinya sendiri. Dan hendaknya dia juga iqbal adalah untuk semangat di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan amalan-amalan ketaatan tersebut akan diberatkan timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tufqal al-mawazin, timbangan amalan-amalan kebaikan itu bisa menjadi berat adalah dengan melakukan semangat, melakukan amalan ketaatan, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya pula itu akan didapatkan manazirul jannah, tingkatan-tingkatan surganya Allah Subhanahu wa taala. Semakin seorang hamba banyak membekali dirinya dengan amalan ketaatan, maka akan semakin tinggi derajatnya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Iqra wartaqi, nam kama kunta turattil fi darid dunya, fa innam akhir manzilatika inda akhiri ayatin taqra'uha." Baca dan teruslah naik, naik pada tingkatan-tingkatan al-jannah, tingkatan surga, karena sungguhnya akhir dari tingkatan yang akan kau dapatkan adalah pada akhir ayat yang akan engkau baca. Semakin banyak amalannya, semakin tinggi nam amalan yang dia lakukan, dan semakin tinggi pula derajat surga yang akan dia dapatkan di hari kiamat kelak, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala wa yanalul muslimu ridallah wa yanju min sakhatihi wa alimi iqabi. Dan seorang muslim akan mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala dan akan selamat dari murkanya Allah Subhanahu wa taala dan azabnya yang sangat pedih. Wa dzalika kama aslaftu bi da'watil ghairi ilal khair wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar kama hiya wadhifatur rusulil kiram wal anbiya'il idzam. Yang mana itu semua sebagaimana yang telah aku sebutkan, kata beliau Syarih rahimahullah, adalah mendakwahkan kebaikan kepada orang lain, mengajak orang lain kepada perkara-perkara yang baik, memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf, melarang dari perkara-perkara yang mungkar. Sebagaimana ini pula adalah wazifah pekerjaannya mereka, para anbiya dan rasul yang mulia dan para nabi yang agung. Mereka semuanya sama, para nabi dan rasul dari semenjak Nabi Muhammad dan sebelumnya, mereka selalu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kepada perkara ma'ruf, melarang dari perkara-perkara yang mungkar kepada umatnya, yang mana dengan itu dia akan mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemudian terakhir beliau menasihatkan, wal ta'lam ayyuhal muslim annahu laisa min tatabbu'il awrat at-tahdhiru min ahli al-bid' ad-da'ina ilaiha bimaqalatihim wa mu'allafatihim. Setelah beliau menjelaskan tentang haramnya dan tercelanya dari tatabbu' al-awrat, mencari-cari kesalahan orang lain, mencari-cari kekurangan-kekurangan saudaranya, di sana ada perkara yang tidak termasuk di dalam bab ini. Apa itu? Wal ta'lam ayyuhal muslim, hendaknya engkau ketahui bahwa seorang muslim, annahu laisa min tatabbu'il awrat, bahwasanya bukan termasuk dari mencari-cari kesalahan adalah at-tahdziru min ahli al-bid'ah, mentahdzir mereka para pelaku kebid'ahan, ad-da'ina ilaiha, yang mengajak kepada kebid'ahannya, baik dengan ucapan-ucapannya maupun dengan mu'allafat, karangan-karangannya. ay buku-bukunya, dari kitab-kitabnya. Ini bukan termasuk dari tatabbaul aurat yang dilarang, yang diharamkan di dalam syariat. Beda. Nah, kalau tadi mencari-cari kesalahan, mencari-cari aib saudaranya, ini diharamkan, dilarang di dalam agama Islam. Akan tapi ketika di sana ada ahlul bid'ah, para pelaku kebid'ahan yang dia terang-terangan mengajak manusia untuk melakukan kebid'ahan, baik dengan ucapannya, dia mendakwahkan kebid'ahannya dengan kitab-kitabnya, dengan tulisan-tulisannya, maka mentahzir umat dari pelaku kebid'ahan, dari da'i-da'i yang mengajak kebid'ahan, ini bukan termasuk dari tatabbu'ul aurat. Mengapa demikian? Qala fa inna tahdhira minhum sunnatun qa'imah hasa 'alaihal wahyanil kariman. Karena sungguhnya mentahzir mereka semua, memperingatkan manusia dari bahaya kebid'ahan, dari bahaya ahlul bid'ah, yang mana hakikatnya mereka mengajak kepada an-nar, itu adalah sunnah qa'imah, sunnah yang telah berdiri, yang dihasung, yang disemangati oleh al-wahyanil kariman, dua wahyu yang mulia, yaitu apa? Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahihah. Al-Quran, Al-Quranul Karim. Demikian pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahaya kebid'ahan, menjelaskan tentang enam bahaya dari perbuatan-perbuatan bid'ah, dan juga mentahzir dari pelaku-pelaku kebid'ahan, orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan, yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala li anna tarka dzikril mubtadi litahdziri minhu tarkun lil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Karena sungguhnya meninggalkan penyebutan mereka para mubtadi, tidak mau menyebut tentang kerusakan ahlul bid'ah dan kerusakan dari kebid'ahan-kebid'ahan yang mereka ada-adakan, yang tujuannya adalah litahdziri minhu, tujuannya adalah untuk memperingatkan manusia darinya, menyelamatkan manusia supaya tidak melakukan kebid'ahan, supaya manusia kembali ke jalan sunnah, kembali ke jalan yang lurus, jalan sunnah yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang dai, seorang alim tidak mau memperingatkan manusia dari kebid'ahan, dari mereka para dai penyeru kebid'ahan, mereka tidak mau melakukan itu semua, maka hakikatnya itu adalah tarkun lil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, telah meninggalkan perkara yang besar di dalam agama Islam, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar cakupannya sangat luas, namun tidak hanya memerintahkan kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran, karena masuk pula di dalamnya adalah memperingatkan manusia dari kebid'ahan dan mengajak mereka kepada perkara yang sunnah. Karena semua itu sudah ada lawannya, mengajak manusia kepada ketauhidan otomatis memperingatkan manusia dari lawannya, kesyirikan, mengajak manusia kepada sunnah otomatis memperingatkan mereka dari kebid'ahan dan para pelakunya. Ini juga termasuk dari perbuatan amar ma'ruf nahi mungkar yang merupakan ciri dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala fal fahma al fahm ya ummatal Islam liyahsula ladaina tamyizu bainal ma'murati wal manhiyat wa bainat tahdhiri minal mubtadi'at wa tatabbu'il aurat. Fahamilah wahai ummatul Islam, wahai umat Islam, liyahsul ladaina tamyiz, supaya ada bagi kita itu at-tamyiz, kejelasan dari perbedaan antara perkara-perkara yang diperintahkan dan antara perkara-perkara yang dilarang. Kita diperintahkan untuk memperbaiki diri-diri kita, untuk sibuk dengan aib-aib yang ada pada kita, untuk supaya diperbaiki aib celah yang ada pada diri kita masing-masing, supaya tidak terus-menerus dibiarkan, tapi introspeksi, diteliti, dikoreksi, kemudian diobati. Ini yang diperintahkan. Dan yang dilarang apa? yang dilarang adalah tatabbul aurat, mencari-cari aib dan kesalahan orang lain. Ini al-ma'mur wal manhiyat, itu perbedaannya. Dan juga antara at-tahdzir minal mubtadi'at wa tatabbul aurat. Dan supaya kita juga punya faedah ilmu, punya pemahaman. Ya, antara mentahdir para pelaku kebid'ahan yang mereka memiliki banyak kesesatan, memiliki banyak penyimpangan, ini kesalahan yang ada pada mereka, tidak boleh untuk dibiarkan. Bukan kita mencari-cari kesalahan, tapi memang mereka yang menampakkan kesalahan tersebut, mereka yang menyebarkan kesalahan dan kesesatan tersebut, sehingga harus dibantah, harus dijelaskan kepada mereka, dan ini tidak termasuk dari tatabbu al-aurat. Nah, ini yang dimaukan oleh beliau Asy-Syarih rahimahullahu taala, mana perkara yang diperintahkan, mana perkara yang dilarang, dan mana perkara yang dianjurkan di dalam Islam, dan mana perkara yang tidak diperbolehkan di dalam syariat Islam. Nah, ini yang berkaitan dengan faedah dari asar sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala, dan masih ada hadis yang lain yang berkaitan dengan tercelanya sifat al-baghi, insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.